إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين hadirin barakallahu fikum. Kita melanjutkan dari kitab tauhid babu man ata'al ulama awal umara, bab barang siapa yang mentaati para ulama, para umara, pemimpin, penguasa, fit tahrim ma ahalallah, di dalam mengharamkan perkara yang Allah halalkan, atau mentaati ulama umara di dalam mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka itu termasuk faqad, maka sungguh ittakhadahum arbaba, dia telah menjadikan para ulama dan umara sebagai arbab, sebagai tandingan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, telah terjatuh kepada kesyirikan. Tinggal dilihat, bisa jatuh kepada syirik akbar, bisa jatuh kepada syirik ashor, dan bisa dilihat kalau dia jahil maka ini ma'zur, sebagaimana telah disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah tentang perinciannya. Sekarang kita masuk barakallahu fikum dalil. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yakni Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Abdullah dan Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara paman beliau yang masuk Islam adalah Abbas wa Hamzah. Adapun paman yang lainnya memusuhi. Adapun Abdul Muthalib, Abu Thalib, Abdul Muthalib tawakuf. Tidak dia memusuhi, tapi tidak mau masuk Islam. Kufur. Sehingga barakallahu fikum, ini diambil faidah. Yang namanya dakwah kadang yang memusuhi adalah keluarga sendiri. Yang menjatuhkan seorang dai kadang juga keluarga sendiri. Dan ini sunnah min sunnatillah. Sebagaimana Rasulullah SAW menghadapi keluarganya sendiri yang memusuhi dari pamannya, dua pamannya, Abu Lahab wa Abu Jahal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, namanya athar, dan athar ini barakallahu fikum dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, yushiku antanzila alaikum hijaratun minas sama'i, yusiku hampir-hampir antansila alaikum hijaratun, batu jatuh menimpa kalian dari langit. Minas sama, batu jatuh menimpa kalian dari langit. Ada apa buat batu itu jatuh dari langit menimpa kalian? Kata Ibnu Abbas, aku berkata qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watakulun, dan kalian mengatakan, yakni membantah, dan kalian mengatakan, qala Abu Bakrin wa Umar, telah berkata Abu Bakar dan Umar, telah berkata Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Taib, Ibnu Abbas adalah mufassir Al-Quran, tarjumanil Quran. Beliau adalah penerjemah Al-Quran. Orang yang didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil, hadis Bukhari. Ya Allah, ajarkan kepada anak ini, yakni Ibnu Abbas, kepadanya pahamkan dia terhadap agama, dan ajarkan kepada dia ta'wil, tafsir. Dan beliau menjadi mufassirul ummah. Taib, kata Ibnu Abbas, ulamanya, ulama kita semuanya dari kalangan sahabat, yusiku hampir-hampir an tanzila alaikum hijaratun minas sama, jatuh menimpa kalian batu dari langit. Ai min fauqi, maksudnya dari atas kalian, tanzilu alaikum uqubatan lakum, turun jatuh batu dari langit, uqubatan lakum, sebagai siksaan bagi kalian, sebagai siksaan bagi kalian. Tayyib, wa nuzulul hijarati minas sama laisa bil amril mustahil, dan jatuhnya batu dari langit bukan perkara yang mustahil. Artinya bukan perkara yang mustahil, sangat mungkin. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur semua kejadian di langit dan bumi, bagaimana tidak mungkin? Bal huwa mungkin, bahkan itu perkara yang mungkin. Qala ta'ala, contoh, kita buktikan, kalau bisa saja dari langit jatuh batu-batu. Qala ta'ala fi ashabil fil, Allah ta'ala berkisah tentang ashabil fil, orang-orang yang mereka mengendarai gajah, yakni pasukan Abraha, yang dia ingin menghancurkan Baitullah. Dan di tengah pasukan ini ada gajah-gajah yang besar. Pasukan ini dibawakan, di tengah pasukan ini fil, gajah. Lihat apa yang Allah kisahkan, wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran, dan Allah kirimkan atas mereka, yakni Abraha dan pasukannya, yang ingin menghancurkan Baitullah agar orang Islam hajinya jangan ke Ka'bah, pindah ke negerinya Abraha. Maka Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, dan Allah kutus kepada mereka, Allah kirimkan atas mereka tayran, burung ababil yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang burung ini melempari mereka dengan hijarah, batu dari neraka. Batu yang dijatuhkan kepada mereka dan menjadikan mereka mati ya ibadallah. Ini adalah contoh di masa kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah melihat sendiri bagaimana orang kafir yang ingin menghancurkan Ka'bah binasa sendiri. Wa qala, contoh kedua, bagaimana Allah Ta'ala menjatuhkan batu dari langit. Dan ini sudah terjadi. Wa qala ta'ala fi qaumi Lut. Allah berfirman tentang kaum Nabi Lut, negeri Sodom. Suatu negeri yang mereka menentang dakwah daripada dakwahnya para anbiya. Apa yang Allah kisahkan? Inna arsalna alaihim hasiban. Inna arsalna alaihim hasiban. Dalam surat Al-Qamar 34. Ketika Nabi Lut mendakwahi kaumnya untuk beribadah kepada Allah, jangan berbuat kemungkaran, kerusakan-kerusakan di mana mereka laki-lakinya berhubungan sebadan dengan laki-laki, terjangkit penyakit-penyakit yang mengerikan. Lelaki mencintai laki-laki berhubungan badan dengan laki-laki dengan sejenis. Naam, maka Allah Azza wa Jalla kisahkan tentang kaum Nabi Lut. Kaum ini diangkat ke langit. Kampung ini diangkat ke langit. Sampai disebut oleh Ibnu Katsir, suara lolongan anjing itu terdengar di langit sana. Diangkat oleh Allah. Setelah itu dibalik dan dijatuhkan ke bumi. Lalu setelah itu dilempar dengan kerikil batu-batu dari langit. Batu yang panas. Inna arsalna alaihim hasiba. Sesungguhnya kami telah kirimkan kepada kaum Nabi Lut, yang menentang Nabi Lut, hasiba ay hijarah tahsubuhum minas sama. Batu yang dikirimkan yang menghancurkan mereka dari langit. Illa ala Lut najainahum bisahar. Kecuali kaum, yakni kecuali keluarga Lut, yang kami selamatkan mereka di waktu sahar. Di waktu sahar, yakni waktu sebelum subuh, saat orang sedang terlelap tidur, saat orang sedang lalai, tidak sadar, tiba-tiba bumi diangkat, lalu dibalik dan dijatuhkan ke bumi kembali. Dan sekarang menjadi laut, laut mati kata orang. Menjadi sebuah negeri yang tempat yang tidak diberkahi. Tidak ada kehidupan di tempat itu. Laut mati kata mereka. Ya. Dan ini kisah dalam Al-Quran yang membuktikan. Bisa saja dari atas langit sana berjatuhan bebatuan ya ibadallah. Tidak mesti dari gunung. Kalau gunung meletus, melemparkan batu-batunya, nah sesuatu yang sangat mungkin sebagaimana kita saksikan dengan mata-mata kita sendiri. Bagaimana debu dan kerikil dan batu jatuh menghancurkan rumah-rumah manusia. Bukan itu disaksikan. Tapi ini bukan dari gunung, dari langit sana ya ibadallah. Ini sebagai ukubah atas mereka yang berani membantah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ini ukubahnya. Sehingga jangan merasa aman dari menentang satu hadis yang sahih. Karena Allah bisa mendatangkan azab kepada diri-diri kita dan saudara-saudara kita. Taib, hampir-hampir kata beliau, jatuh dari langit bebatuan. Aqulu, saya berkata, qala Rasulullah. Apa sebabnya batu jatuh dari langit? Saya berkata, yani Ibnu Abbas, muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan beliau membawakan tentang haji tamattu. Tentang haji tamattu. Bolehnya haji tamattu. Namun orang ini mengatakan, qala Abu Bakar wa Umar. Telah berkata Abu Bakar dan Umar. Yani ijtihad. Abu Bakar dan Umar telah berijtihad, haji itu haji ifrad. Bukan haji tamattu. Naam. Maka begitu dibantah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu ucapan beliau, bolehnya haji tamattu. Bagi yang melaksanakan haji boleh haji tamattu. Haji dan umrah dijadikan satu kali safar. Begitu. Namun Abu Bakar dan Umar, kemudian di dalam hadis ini diriwayatkan, orang ini membantah dengan ucapan, tetapi berkata Abu Bakar dan Umar. Yani haji itu haji ifrad, bukan haji tamattu. Padahal sahih hadisnya tentang bolehnya haji tamattu. Nah dari sini, barakallahu fikum, ini sebabnya membantah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan seorang. Di sini dibawakan ucapan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar wa Umar, afdalu hadhil ummah wa aqrabuha ila shawab. Kita lihat bagaimana sosok Abu Bakar dan Umar. Yang pertama, sosok Abu Bakar dan Umar itu adalah afdalu hadhil ummah, orang yang paling utama dari umat Islam. Orang yang paling utama dari umat Islam. Lebih utama dari Imam Syafi'i. Lebih utama dari Imam Malik. Lebih utama dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Maka, barakallahu fik, beliau yang paling afdol setelah Nabi SAW dari umat ini adalah yang pertama Abu Bakar dan Umar. Ini yang pertama. Walaupun orang-orang Syiah, Rafidhah, itu paling benci dengan dua sahabat ini. Sehingga mereka mengatakan sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Itu orang Syiah. Dan mereka sangat benci dengan dua sahabat ini. Kita ahlus sunnah sangat mencintai, karena keduanya ahlul jannah. Sehingga tidak mungkin disatukan dalam satu payung antara kelompok ahlus sunnah dan syiah. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin, ya ibadah. Bagaimana mungkin yang satu mencinta Abu Bakar dan Umar, yang satu memusuhi Abu Bakar dan Umar? Mungkin? Mustahil. Maka impiannya dari kalangan pihak-pihak yang ingin melihat seindah mungkin Islam bersatu. Tapi kalau persatuan itu menimbulkan perpecahan, la yumkin. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, wa aqrabuha ila shawab. Abu Bakar dan Umar, orang yang paling mendekati kepada kebenaran. Orang yang paling mendekati kebenaran dalam memahami Quran wasunnah. Karena mereka langsung melihat, langsung mendengar, langsung dibimbing, langsung diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. dalilnya. Dalilnya kalau mereka orang yang paling utama, paling dekat dengan kebenaran. Dalil yang pertama, hadis Nabi SAW adalah hadis Muslim. In yuti'u Abu Bakr wa Umar yursidu. In yuti'u, jika mereka mentaati Abu Bakr wa Umar, kepada Abu Bakar dan Umar, yursidu, mereka akan mendapatkan bimbingan. Mereka akan mendapatkan bimbingan, bimbingan Islam yang lurus. Akan mendapatkan siratal mustaqim. Doa yang kita tiap hari meminta, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itulah bimbingan Islam yang diajarkan oleh Abu Bakar dan Umar. Hadis rawahu Muslim. Warawa anhu, dan diriwayatkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dalil yang kedua, iqtadu billadzain min ba'di tama Abi Bakrin wa Umara. Iqtadu, iqtadu artinya contohlah, ikutilah. Billadzain min ba'di, dengan dua orang sepeninggalku. Ikutilah, contohlah dua orang sepeninggalku. Siapa dua orang itu ya ibadallah? Abi Bakrin, yang pertama Abu Bakar, wa Umar, dan Umar radhiyallahu anhuma, akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa shahahahu Albani, disahihkan oleh Albani. Ma'asyiral muslimin, ini dalil beragama Islam harus mengikuti salaf. Alaikum bi athar man salaf. Wajib bagi kalian ya kaum muslimin beragama mengikuti Islam dengan mencontoh para salaf. Siapa salaf kita? Nabi dan para sahabat. Siapa di antara mereka? Abu Bakar dan Umar. Islam yang betul itu mereka. Jangan Islam mengukur diri kita, menurut pikiran kita, menurut hasil karya pemikiran kita. Contoh mereka, teladani mereka. Dalil yang ketiga, dalil yang sering kita dengar, dalil yang sering kita mendengar dalam hadis irbad. Alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Sunnah maksudnya caraku, cara beragamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan caranya, sunnahnya khulafa, khulafa para penerus, para pengganti, penerus pengganti dakwahnya Rasul. Ar-rasyidin, orang-orang yang rasyid, orang-orang yang terbimbing. Al-mahdiyyin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Min ba'di, sepeninggalku. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, termasuk Utsman wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Peganglah oleh kalian sunnahku, cara berislam, beragama, berakidah, beribadah, bermuamalah seperti contoh beliau dan khulafa, para penerus pengganti dakwah beliau, para khulafa rasyidin mahdiyin, orang yang mendapatkan petunjuk, petunjuk ilmu, hidayah Islam. Dan min ba'di, sepeninggalku. Di sini ditambah Abu Utsman dan Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kibarus sahabah, pembesarnya para sahabat, ulamanya, ulama kibarnya para sahabat. Begitu. Setelah itu tamassaku biha, pegang, memegang prinsip sunnah. Berarti sunnah ini bukan sekedar dihafal. Saya telah menghafal 1000 hadis. Bukan itu. Pegang, amalkan. Saya telah belajar mendapatkan gelar sarjana hadis. Bukan itu yang dimaukan. Pegang prinsip-prinsip sunnah salafiyah. Pegang itu. Addu alaiha bin nawajil. Setelah dipegang, gigit. Karena kalau dipegang, tidak digigit, khawatir lepas. Itu gambaran menggigitnya itu yang kenceng. Bin nawajil. Gigi geraham sini. Jangan gigi depan. Mudah cepat. Mudah ditarik orang. Karena ada pihak-pihak tertentu. Dari kalangan hizbiyin. Hizbus syaitan. Yang ingin merampas sunnah ini dari diri-diri kita. Anda sudah ngerti dalilnya seperti ini. Sahih. Datang orang yang menghembuskan untuk kita jadi orang yang ragu. Kamu jangan kaku. Islam itu tidak kaku seperti itu. Berarti kamu memahami dakwah Rasul, dakwah yang kaku. Berarti dakwah Nabi SAW dan para sahabat, dakwah yang kaku. Mana yang lebih baik, dakwah kita, dakwah mereka? Datang orang yang menggembosi pihak-pihak tertentu, jangan terlalu kaku. Jangan terlalu ekstrim. Dengan bahasa yang lain, sama intinya. Menggembosi keimanan kita, memegang prinsip tamassaku biha wa adu alaiha bin wajib. Sabar di atas sunnah. Taib. Dari kalangan orang-orang yang tidak suka, merasa risih melihat sunnah dihidupkan. Dari kalangan ahlul ahwa wa ahlul bid'ah wal hisbiyin. Maka kita ya ibadallah bersabar untuk memegang prinsip-prinsip ajaran Rasul SAW di masa terasingnya sunnah. Baik. Walam yu'raf. Perhatikan. Masih berbicara siapa Abu Bakar dan Umar. Tadi disebutkan dua keutamaannya. Dan di sana masih banyak keutamaan secara khusus yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar adalah di surga. Umar dalam hadis Muslim, lau fajja Umar fajja, kalau seandainya Umar melewati suatu gang, fajja syaitan ghairu fajja Umar. Niscaya setan akan memilih jalan yang tidak dilalui oleh Umar. Masyaallah. Begitu kokohnya Umar bin Khattab imannya. Setan tidak berani bertemu dengannya. Dan masih banyak lagi keutamaan Abu Bakar di hadapan sahabat dipuji. Siapa yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Semuanya diam, saya Rasulullah. Rasul ingin menunjukkan, ini loh Abu Bakar, orang yang hidupnya betul-betul menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang hari ini mengantar jenazah? Saya Rasulullah. Yang lain diam. Siapa yang hari ini bersedekah? Saya Rasulullah. Semuanya diam. Tidaklah terkumpul pada diri seorang perkara-perkara tersebut kecuali menjadikan dia sebagai ahlul jannah. Beliau disanjung di hadapan sahabat. Rasul tahu kadar keimanan Abu Bakar. Disebutkan, diceritakan seperti ini bukan ujub. Penting kadang orang itu ngerti kadar orang lain. Ini loh Abu Bakar. Dia sosok manusia yang betul-betul semangat menghidupkan sunnah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan ingin memamerkan. Abu Bakar bukan ingin pamer. Justru Nabi ingin menampakkan, ini loh sosok sahabat Abu Bakar. Kalah kalian dengan Abu Bakar. Sampai Umar cemburu. Saya tidak bisa mengejar Abu Bakar. Barakallahu fikum. Walam yu'raf. Lihat. Walam yu'raf. Dan perlu diketahui juga. Tidak diketahui. An Abi Bakrin. Dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, annahu khalafa nassan fi ra'yihi. Tidak didapati, tidak dikenal dari Abu Bakar bahwa beliau menyelisihi dalil fi ra'yihi, dalam pendapatnya. Kalau dia selalu berpendapat dengan dalil. Suatu saat ditanya tentang tafsir Quran, ayu sama'in tadhulluni wa ayu ardin taqulluni, langit mana yang akan saya bernaung di bawahnya, bumi mana yang saya berpinjak di atasnya, kalau saya berkata sesuatu yang saya tidak tahu. Berarti beliau tidak pernah berbicara agama ini, barakallahu fikum, dengan akalnya. Itu beliau. Fa idza kana qaulu Abi Bakrin wa Umar, kalau maka apabila ucapan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, idza aradal insan bi qaulihima qaula Rasul, itu untuk menentang. Apabila seorang menentang dengan ucapan Abu Bakar dan Umar dengan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yusiku an tanzila alaihi jaratun minas sama, itu akan menjadikan dari langit jatuh batu-batu. Bisa dipahami, barakallahu fik. Fama ba'aluk biman yu'aridu qawlah biman huwa dunah duna Abi Bakrin wa Umar. Lalu bagaimana kalau yang untuk menentang ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang di bawahnya Abu Bakar dan Umar? Lalu bagaimana kalau menentang ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan orang yang duna, di bawah keimanannya, ilmunya Abu Bakar dan Umar? Maka akan lebih pantas Allah mengingatkan dengan azab. Wal farqu baina dzalik kaima kama baina samai wal ard, perbandingannya kalau Abu Bakar dan Umar dengan orang yang di bawahnya, perbandingannya antara langit dan bumi, jauh terpautnya. Maka fayakunu hadza aqrabu lil uqubati, maka perkaranya akan lebih dekat dengan adanya azab dari Allah. Kalau menentang ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Abu Bakar dan Umar saja bisa menjadi sebab Allah menurunkan azab dari langit, lalu bagaimana sekiranya ucapan orang yang di bawahnya? Akan lebih pantas, ya ibadallah. Ini wa fi hadza, ini dalam hal ini ucapan Ibnu Abbas terkandung faedah besar. Terkandung faedah yang sangat besar bagi kita semuanya kaum muslimin. Barakallahu fikum. Apa itu? Wa fil athar tahdhiru 'anit taqlidil a'ma. Faedah dari ucapan Ibnu Abbas, faedahnya ialah ini. Tahdhir, peringatan yang keras dari taklid buta. Seorang muslim tidak boleh taklidul a'ma. Ini diingatkan oleh Ibnu Abbas, jangan jadi orang yang taklid. Taklid itu seperti orang mengikatkan tali di lehernya. Mau ditarik ke kanan, tarik ke kiri, mau dimasukkan jurang, mau dilempar ke laut, pasrah menyerah. Pasrah bongkoan. Surga nerokon derek, Pak. Memangnya surganya dia. Surga ini milik Allah. Allah sudah menentukan jalan yang lurus. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh taklidul a'. Belajar. Pelajari agama ini dengan serius. Taruhannya surga dan neraka saja. Kalau kita jadi orang taklid, al-a'ma menyesal nanti. Innallaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira. Allah menceritakan orang-orang yang kafir. Allah siapkan, Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah siapkan neraka sa'ir. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. La yajiduna waliya wala nasira, tidak mendapatkan pelindung, tidak dapat penolong. Yauma tuqallabu wujuhum finnar, pada hari itu dibolak-balikkan wajah-wajah mereka di dalam neraka. Yaquluna ya laitan ata'na Allah wa ata'na Rasula, seraya berkata dalam kondisi wajahnya dibolak-balikkan di neraka. Dibolak-balik supaya merasakan azab neraka sa'ir. Mereka pun berkata, ya laitana, ya laitana ata'na Allah war Rasula. Aduhai, sekiranya kami mentaati Allah dan Rasul, utusan Allah. Orang kafir tidak percaya utusan Allah. Masa Allah mengutus seorang Rasul? Buat apa itu Rasul? Saya manusia, dia juga manusia. Sama-sama manusia. Jangan merasa di atas. Kita sama-sama manusia. Allah musta'an. Orang kafir seperti itu. Tidak percaya ada Rasul. Kita orang mukmin wajib meyakini, mengimani adanya Rasul. Dalam rukun iman, beriman kepada Rasul. Itu orang mukmin. Dan Rasul kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taati dia. Wa qalu inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Wahai Rob, kami dulu di dunia mentaati sadah, para pemimpin, orang yang kita taati, pemimpin kami, entah itu kabilahnya, sukunya atau apanya, pembesarnya, wakubaro'ana, pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh kami. Ternyata apa? Fa'adalluna sabila, mereka menyesatkan kami dari jalan Allah, jalan mentaati Allah dan Rasul. Akhirnya mereka usul. Mereka di neraka tapi usul. Apa usulnya? Rabbana atihim di'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Wahai Rob, datangkan kepada mereka adab dua kali lipat. Siksanya jangan sama. Mereka pembesar, tokoh kami, tapi menyesatkan kami. Atihim di'fain. Adabnya dua kali lipat ya Allah. Dan laknat mereka, kutuk mereka dengan kutukan yang besar. Begitu. Ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita ya ibadallah, untuk jangan jadi orang yang taklid, tidak mengerti dalil. Kamu akan seperti sahabat, mengikuti Nabi, kamu tidak akan bisa. Memang kita bukan disuruh jadi sahabat, kita disuruh mengikuti. Tidak terus berubah jadi sahabat, tidak mungkin. Kita orang hidup di akhir zaman, mengikuti cara mereka, beragama seperti agamanya mereka. Barakallahu fiik. Walaupun keimanan kita terlalu jauh dibandingkan para sahabat. Tapi kalau orang itu terus mengikuti jalan yang lurus akan sampai. daripada dia berjalan di atas jalan kanan kiri yang berujung ke neraka. Menyesal orang ini. Ha? Yang berikutnya, hadis ini juga sebagai tahdzir at-ta'assubi al-madhhabi alladhi laysa mabniyan ala asasin salim, sebagai peringatan dari sikap ta'assub madhhabi, fanatisme madhab. Fanatisme madhab. Madhab yang masyhur 4. Madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Hambali. Ini yang masyhur. Mereka imam kita semuanya. Imam-imam yang kita mengikuti cara memahami jalan Islam dengan ilmunya mereka. Dan semuanya berdalil dengan mengambil pijakan Quran, hadis. Itu Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik mengambil kitab Muwatta. Imam Syafi'i berkata Imam Ahmad, "Ya Imam Ahmad, anta a'lamu minni bil hadis." Wahai Imam Ahmad, engkau lebih tahu dibandingkan saya tentang hadis. Kalau datang hadis, beritahu saya akan mengikuti. Padahal Imam Syafi'i juga punya kumpulan hadis Ar-Risalah. Sama. Tapi tidak boleh seorang ta'assub. Ta'assub madhhabi. Baik. Bisa. Barakallahu fikum. Ini insyaallah kita lanjutkan lain waktu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.